Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia kan mengalami dan melaluinya, dan kadang manusia tak menerima dan merelakannya. Satu saat kita bisa mendapatkan cobaan itu. Coba berpikir dalam bila mendapatkan cobaan itu. Sama, semua sama.